Artis muda bertalenta dari bumi Minatani, dia dilahirkan artis muda yang punya suara merdu pokoknya. Saya yakin Anda semuanya penasaran, ada Arkap, ada Max Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Nisa Pantura Ju Palapa. Terima kasih. Matur suwun.